warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk kita bersama-sama mengkaji perkara agama kita, membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu karunia yang besar, terkhusus di masa-masa ini, yang sangat dibutuhkan bagi kita adalah bagaimana kita beramal, berperilaku dalam kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan bimbingan dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi kita, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya di malam Kamis kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid, kajian akidah seputar urgensi tauhid dan bahaya syirik. Dari Kitab Tauhid karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab yang membahas tentang keutamaan tauhid, bab yang membahas tentang keutamaan tauhid dan segala dosa-dosa yang dihapuskannya, yakni dihapuskan lantaran kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama pada dalil yang pertama pada bab ini, walhamdulillah telah kita baca dan juga telah kita bahas pula faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Kita sekarang memasuki dalil yang berikutnya, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tanpa ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus rasulnya, utusannya. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu. Dan bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dan juga rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimat Allah, Allah lontarkan kepada Maryam serta ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqq wan nar haqq. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dan dia juga bersaksi bahwa al-jannah itu adalah benar adanya. Dan juga dia bersaksi neraka juga benar adanya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam jannah, yakni surga, sesuai dengan amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini, kita ketahui bahwa di dalam hadis ini terdapat keutamaan. Keutamaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tauhid tersebut menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Kita akan baca hadis ini satu persatu atau secara berurutan, karena di dalamnya terdapat beberapa faidah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebuah pelajaran. Disebutkan di dalam hadis ini, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadah. Barang siapa yang bersyahadah, yakni yang bersaksi. Bersaksi an la ilaha illallah, yakni bersaksi dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, takallama bihadhil kalimah arifan limaknaha amilan bimuktadaha zahiran wa batina. Barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah dalam keadaan ia sangat mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, orang yang bersaksi itu adalah dia berilmu tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Dia mengetahui apa sih yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah itu. Jika kita pernah mempelajari salah satu pelajaran sebelum kitabut tauhid yang biasanya diberikan oleh para asatidah dan guru-guru kita, yaitu kitab Salasatul Usul, pernah di sana juga dijelaskan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk untuk memudahkan kepada kita semua para pembaca bagaimana memahami kalimat tauhid ini. Karena jika kita tidak memahami maknanya, kemudian kita bersaksi tanpa mengetahui kandungan dan maknanya itu dengan pasti, maka persaksian itu akan cuma-cuma, sia-sia belaka. Bagaimana kita mempersaksikan sesuatu yang kita tidak ketahui? Apa itu konsekuensi yang ada di dalamnya dan juga terkait makna dan kandungan yang ada di dalam perkara itu? Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk murojaah dalam kalimat la ilaha illallah, di sana ada dua rukun yang tidak boleh gugur salah satunya. Rukun itu terkandung pada kalimat yang pertama la ilaha, yang kedua pada kalimat illallah. Pada kalimat la ilaha disebut sebagai an-nafyu, yang artinya peniadaan. Apa yang dimaksud dengan peniadaan? Pada kalimat la ilaha, yakni yang dimaksud dengan peniadaan atau an-nafyu di sini adalah nafsu ma'ubida min dunillah, yakni peniadaan selain yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, peniadaan kepada seluruh yang diibadahi selain Allah, bahwasanya yang selain Allah itu adalah batil. Seorang harus yakin segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah batil. Ini yang terkandung pada la ilaha. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah illallah, yang disebut sebagai al-ithbat. Al-ithbat yang maknanya penetapan. Jadi kalau ada yang ditiadakan, harus ada yang ditetapkan. Kalau yang ditiadakan ada selain ibadah atau selain peribadatan, selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada yang ditetapkan. Illallah, kecuali Allah. Ini adalah al-itsbat, penetapan. Ya. Yakni menetapkan peribadatan yang benar adalah, yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang akan bersaksi, berikrar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam, arifan limaknaha. Dia harus mengetahui makna dan kandungan dari kalimat tersebut. Yang kedua, syarat persaksian adalah amilan bimuktadaha. Dia harus beramal dengan konsekuensi yang ada pada kalimat itu. Maka ketika ia sudah mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan itu, dia yakin dengan keyakinan yang jazim, dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, maka jangan sampai ia kemudian mengalihkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan dia, kalau dia benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki dia, zat yang mengatur alam semesta, jangan sekali-kali ia kemudian alihkan keyakinannya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia masih meyakini bahwasannya yang bisa mengatur naik dan turunnya rezeki ini adalah pohon besar yang ada di depan rumahnya. Jangan sampai ia meyakini bahwa salah satu hewan yang masuk di malam itu adalah tanda kalau di pagi hari keesokan harinya ini adalah hari yang tidak beruntung. Ya. Jangan sampai seorang kemudian mengalihkan bahwa orang-orang yang mengatur alam semesta ini adalah mereka-mereka yang dikenal sebagai imam yang 12. Ya. Seperti yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika seorang sudah mengetahui kandungan dan kandungan dan makna dari la ilaha illallah, dia harus beramal dengan apa yang sudah dia ketahui dan dia persaksikan itu. Harus mengamalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya dalam hati kita akan mengatakan betapa banyak kaum muslimin yang justru buta terhadap kandungan makna dari la ilaha illallah yang mereka sudah mengucapkannya. Sehingga akibatnya ketika dia tidak mengetahui kandungan dan makna dari la ilaha illallah itu, dampak dan efek dari hal tersebut, dia mudah untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Mudah ditunggangi, mudah diprovokasi, mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan dan amalan-amalan yang terkandung padanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah murka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya kepada beberapa negeri. Disebabkan karena kesyirikan yang terjadi di negeri itu. Kezaliman-kezaliman yang tersebar di negeri tersebut. Bahkan kezaliman yang besar. Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia sudah yakin berilmu dan yakin terhadap kalimat tersebut, lalu dia beramal dengan apa saja yang terkandung di dalamnya, konsekuensi yang ada di dalamnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia telah menjadi orang yang telah mempersaksikan la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Imamul Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim, bab la yakfi mujarrad talaffuz bisyahadataini bal la budda min istiqanil qalbi. Bab tidak cukup hanya melafadzkan dengan dua kalimat syahadat saja. Bahkan yang lebih dari itu harus meyakini dengan hatinya. Ya. Di sini ada tanbih, peringatan tentang rusaknya mazhab, pendapat, pemahaman kaum murjiah yang ekstrim. Ya. Di sini ada bantahan. Apa bantahannya? Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan asyhadah atau syahadatain itu sudah cukup pada keimanan mereka. Cukup juga cuma mengucapkan saja sudah cukup. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun tidak mengamalkan beberapa amalan-amalan yang mengandung konsekuensi la ilaha illallah. Kaum murjiah hanya menganggap keimanan seorang itu hanya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga tidak membutuhkan amalan perbuatan. Tidak membutuhkan amalan soleh. Sehingga orang-orang yang beramal soleh, yang rajin beramal soleh, itu imannya sama dengan orang-orang yang bermaksiat. Akan tetapi mereka adalah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga jangan heran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sering mendapati orang-orang yang bermudah-mudahan dalam perkara dosa. Bermudah-mudahan dalam perkara maksiat. Mereka anggap biasa-biasa saja. Bahwasanya perkara itu tidak mempengaruhi keimanan. Dan sebaliknya, ketika dia melihat orang-orang yang saleh, orang-orang yang berusaha untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan menaati Rasulnya, berupaya untuk mengamalkan konsekuensi keimanannya terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, syariat Islam, mereka anggap itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Percuma. Ya. Tidak ada manfaatnya. Islam bukan perkara-perkara yang demikian. Mereka anggap itu adalah sebatas simbol belaka. Ya. Kalau mereka sudah melihat orang-orang yang bercadar, melihat orang-orang yang berhijab, membungkus pakaiannya atau tubuhnya dengan hijab syar'i, dia melihat beberapa kaum muslimin sudah menerapkan sunnah, dia melihat pakaian mereka sudah memakai pakaian-pakaian muslim, menampakkan pada dirinya kredibilitas seorang muslim. Orang-orang yang berpemahaman murji'ah, orang-orang yang hanya menganggap bahwasanya keislaman itu hanya sebatas di lisan saja, tidak membutuhkan amalan, ya. Hanya sebatas identitas saja, dia mengatakan dia akan berpandangan miring, ya. Berpandangan miring terhadap orang-orang yang berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul ucapan bahwasannya cadar, jilbab itu adalah budayanya orang Arab. Muncul ucapan bahwasannya pakaian, lehya, orang memelihara jenggot dan peci, itu hanya sebatas simbol yang tidak bisa mempengaruhi keimanan. La haula wala quwata illa billah. Dan ini muncul, diucapkan dan disampaikan di media-media, ya. Di talkshow-talkshow, ya, di dialog-dialog interaktif yang membahas tentang seputar agama Islam, diremehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kita ketahui bersama bahwa Islam itu tidak hanya mengatur urusan zahir saja, tapi juga urusan batin diatur di dalam Islam. Zahiran wa batinah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini adalah prinsip dasar keimanan. Bahwa keimanan itu sebagaimana yang telah kita jelaskan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu al-iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah perkara yang diikrarkan dengan lisan, ya. Diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Ada amalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kembali kita kepada hadis ini. Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadah, bersaksi, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dengan konsekuensi yang telah kita sebutkan tadi, ya. Wa anna Muhammad wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, yakni utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Islam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini dalam penggalan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Poin yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad, yakni yang dimaksud Muhammad di sini adalah Rasul kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, yakni hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. disebutkan dua status ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, di sini ada sebuah bantahan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesembahan selain Allah. Dia meyakini bahwasanya Nabi adalah seorang hamba pilihan Allah yang juga memiliki sifat-sifat rububiyah. Ya. Memiliki sifat-sifat rububiyah. Dalam artian, Nabi itu bisa menyelamatkan, Nabi itu bisa memberikan syafa'a, Nabi itu bisa melindungi, dan yang lainnya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, kul innama la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga diriku, ya, memberikan manfaat kepadaku dan juga menolak mudharat kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mampu untuk itu. Untuk dirinya sendiri tidak mampu, apalagi memberikan perlindungan kepada orang lain. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata abduhu, hambanya di sini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekedar hamba Allah, tidak boleh untuk diibadahi. Karena dia bukan ma'bud, bukan yang diibadahi, tapi abdun, sekedar hamba. Jangan diibadahi. Walaupun dia ketika itu masih hidup ataupun lebih lagi, terlebih lagi setelah meninggal. Nah, ini sekarang kita dapati banyak dari kaum muslimin berbondong-bondong datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta ini, meminta itu, meminta keturunan, meminta rezeki, meminta jabatan dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras terhadap hal tersebut, sebagaimana nanti akan kita baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi, dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, meminta-minta mereka mengatasnamakan ziarah, ternyata pada prakteknya mereka meminta-minta kepada penghuni-penghuni kubur, yakni penghuni-penghuni kubur yang mereka anggap sebagai waliullah. Luar biasa, datang berbondong-bondong mengatasnamakan ziarah. Ya. Datang berbondong-bondong mereka meminta beriktikaf di kubur tersebut, yang kuburan itu telah menjadi masjid, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Telah dilaknat kaum Yahudi dan juga kaum Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka menjadi masjid. Kita dapati di mana ada orang soleh di negeri ini, di situ dibangun masjid. Atau sudah ada masjid, kemudian orang yang soleh yang tinggal di negeri itu dimakamkan di dekat masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah memperingatkan agar umat ini waspada dengan amalan yang demikian. Amalan yang diamalkan oleh mereka, umat sebelum kita, al-Yahud wa Nasara, yang telah menjatuhkan mereka ke dalam bingkai atau jurang kesyirikan. Menjatuhkan kepada mereka ke dalam kesesatan. wal iyadu billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah itu, wa rasuluhu, dan Nabi adalah utusannya. Disebut sebagai utusannya, dan ini harus kita yakini sebagai bantahan bagi mereka yang telah mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat yang telah dibawakan oleh Rasul, mendustakan ajaran-ajaran Rasul. Didustakan bahwasannya itu adalah ajaran Rasul, bahwasannya itu adalah bagian dari Islam. Didustakan mengatasnamakan bahwasannya Islam yang ada di Indonesia ini bukan Islam Arab. Islamnya Indonesia berbeda dengan Islamnya Arab. Ini mendustakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Membeda-bedakan daerah, bahasanya Islam di daerah tertentu itu ada sendiri kulturnya, budayanya, adat istiadatnya berbeda dengan yang di Arab. Nah, artinya ya, kalau kita boleh mengistilahkan, mereka ingin ya menjadikan atau memisahkan ajaran Rasul yang dibimbingkan kepada para sahabatnya itu tidak berlaku semua, ya. Atau sebagian ajaran tersebut tidak bisa diterapkan di dalam negeri ini, Indonesia ini, waliyadzubillah. Berarti Islam bukan untuk rahmatan lil alamin. Berarti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk mewujudkan kasih sayangku kepada seluruh alam semesta ini, enggak berlaku kalau dengan keyakinan yang seperti ini. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, belajar Islam tidak boleh belajar setengah-setengah. Pelajari Islam itu secara kafah. Tentunya kita mempelajari Islam sebagaimana pada sumbernya. Pelajari Islam itu sesuai dengan sumbernya. Al-Quran, Sunnah, dan juga apa yang dipahami oleh para sahabat. Melalui guru-guru, masyaikh yang terbukti keistiqomahannya dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran wa Sunnah, tidak terpengaruh dengan zaman, tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dia tinggal di daerah mana. Inti dari dakwahnya adalah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih tersisa pembahasan dari hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini diberikan oleh Allah subhanahu wa taala barokah untuk kita bisa memahami dan juga mengamalkan kandungan dan isi dari apa yang kita pelajari di malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.